Surti, remaja, anak Bapak Kades, dan si Tejo, jejaka, baru aja mudik. Berdua saling mencinta sejak lulus SD hingga kini beranjak gede. Surti sumringah, Arjunanya pulang. 3 tahun berpisah, nyari dana di kota. Mereka melepas lindung di pematang sawah hingga malam selimut di desa. Jemari terjom bulan piknik, dari wajah sampai lutut Surti. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alat. Mirip tembok memasak, Tejom mulai berakting di depan Surti. Masang alat kontrasepsi. Surti menjerit serentak menutup matanya. Surti menangis kecewa, Arjuna berubah. Hilang Tejo yang dulu ngapung dekil lugu, tapi Surti suka. Berganti Tejo yang gaul, yang funky, yang doyan ngucapin bom bom bom bom cuap, bom bom cuap, bom bom cuap, bom cuap, bom bom bom cuap, bom bom cuap, bom bom cuap, bom cuap, bom bom. Surti berlari kayak kesurupan, dan si Tejo ngelamun menahan konaknya. Diacungkan jari tengah ke arah Surti. Penuh dendam dia bilang fuck you. Surti menangis, Surti kecewa. Diacungkan jari tengah ke arah Surti. Penuh dendam dia bilang fuck you. Surti fuck you.